Mitra Bisnis, mulai bulan depan, pemerintah Kota Depok akan melarang semua minimarket di wilayahnya beroperasi selama 24 jam untuk menjaga keamanan. Nantinya minimarket hanya boleh buka hingga jam 10 malam, dan jika melanggar, izin usaha akan dicabut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda tentang jam operasional minimarket ini? Lucu itu. Kalau alasannya keamanan kan, keamanan itu kewajiban dari pemerintah Kota Depok sendiri kan. Dia tidak bisa melindungi warganya. Saya kira kalau alasan yang lain mungkin kita masih bisa consider tentang itu. Tapi kalau alasan keamanan kan lucu banget ya. Di mana pemerintah tidak bisa menjaga keamanan warganya, kemudian mengeluarkan satu larangan untuk buka malam dan ada sanksi gitu loh. Kalau menurut saya, kalau faktor keamanan yang menjadi penyebabnya, bukan hal-hal yang lain, saya kira tidak perlu ada sanksi kan. Kalau di atas jam 10 ya tanggung jawab sendiri gitu kan, paling nggak seperti itu kan. Kalau memang pemerintah daerah Depoknya tidak mampu kan, gitu kan. Kecuali ada alasan yang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk berdagang. Nah, itu kita mungkin masih bisa ngerti. Tapi kalau alasan keamanan, waduh, betapa harus dikasihani itu pemerintah yang seperti itu. Lalu, bagaimana Bapak mengomentari alasan dari Kapolresta Kota Depok yang mengatakan kerap terjadinya aksi perampokan itu memberikan kesan polisi dan pemerintah kota tidak bekerja, padahal cakupan kerja mereka sangat luas? Saya kira memang tidak mau kerja kalau begitu melakukan peraturan itu. Jelas sekali bahwa pemerintah Kota Depoknya tidak mau kerja untuk menanggulangi keamanan, kerawanan keamanan yang di kota tersebut. Kalau dia kan harusnya begitu tahu tidak aman, ya kirim orang yang jaga ke, patroli lebih sering situ. Bukannya malah tidak boleh buka kan. Aneh kalau orang merampok toko emas, nanti toko emasnya nggak boleh buka dengan alasan keamanan. Ya lucu kan. Saya kira pemerintahan yang seperti itu ya memang aneh menurut saya. Dan harus dirubah cara berpikir seperti itu. Justru harusnya dia mengamankan kan. Bukan tiba-tiba jadi nyerah begitu. Nyerah pada perampok kan. Aneh kalau menurut saya. Kalau gitu kemarin kan kita marak perampokan toko emas yang saya bilang tadi kan. Kenapa toko emasnya nggak semua toko emas ditutup aja juga sekalian. Kalau kita lihat, kalau memang ada misalnya jadi mematikan usaha kecil, warung-warung kecil dan lain-lain, penanganannya ya kita lihat bagaimana supaya usaha kecil ini tidak mati, supaya bisa hidup berdampingan dengan minimarketnya. Apa ada pembatasan atau ada tata cara di mana minimarket juga atau yang punya misalnya Indomaret atau Alfamart juga menyuplai warung-warung kecil dengan harga yang sama sehingga mereka bisa bersaing juga dengan minimarket, ya kan? Harusnya hal-hal seperti itu yang diatur. Terus peletakan lokasi dan lain-lain yang diatur, bukan jam buka toko gara-gara keamanan kan. Dia kan sedih juga kita kalau dengar demi gara-gara keamanan itu tutup kan, bahkan diberikan sanksi. Menurut saya harusnya win-win semuanya, coba duduk sama-sama gimana sih. Saya kira dengan cara yang, demi keamanan tutup, alasannya nggak masuk akal gitu. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.